Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Thumma amma ba'du. Ikhwanul kiram, kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya di masjid kita ini dari kitab Qulubur Rijal wa taghayyurha min halin ila hal. Hati para tokoh atau figur serta perubahannya keadaan demi keadaan. Sebuah tulisan ilmiah milik Fadilatul Syekh Sa'id bin Da'as Al-Mashushiliyafi'i Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Lanjutan dari pertemuan malam sebelumnya, materi yang kita ambil dari apa yang telah kita baca dari pembawaan sang penulis. Beliau nukilkan kepada kita dari ucapan Imam An-Nawawi sebagai penjelasan atau syarah dari hadis Ibnu Mas'ud dari Imam Bukhari, perubahan seseorang dari amalan penduduk surga namun di akhir hayatnya dimengamalkan penduduk neraka, kemudian dia meninggal di atas amalan tersebut, lantas Allah masukkan dia ke dalam neraka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagaimana penukilan dari sang penulis menerangkan bahwasanya perubahan tersebut bisa jadi dari iman menjadi kufur, tauhid menjadi syirik, atau bisa juga dari taat menjadi maksiat serta sunnah menjadi bid'ah. Yang kesemuanya itu masuk dalam keumuman su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Ditandai juga dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulaha, dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebab-sebab itu merupakan sebab-sebab yang mengantarkan ke dalam neraka, baik itu syirik, kufur, ataupun bid'ah. Kemudian pada bagian akhir dari apa yang telah kita baca, sang penulis juga singgung kepada kita. Bisa jadi sebab, kita katakan sebab, yang membuat orang tersebut diakhiri dengan kesudahan yang buruk adalah akal dia yang rusak, hati dia yang rusak, yang menyebabkan dia tidak mau memurnikan al-haq, menganggap baik menjadi buruk, buruk menjadi baik, tidak mau tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Bersumber dari ini dia, nam akal, pikiran yang rusak, hati yang rusak. Kita akan lanjutkan. Kita ulangi dari atas karena memiliki keterkaitan dengan apa yang kita baca pertemuan kita malam hari ini. Berkata Syekh Sa'id bin Da'as Al-Yafi'i rahimahullah ta'ala, wa amaratu fasadi aklihi ma sabaqa dhikruhu alla tajiduhu mutajarridan wala mustasliman wala mud'inan bal lazala hawahu yakfa'uhu dhat al-yamin wa dhat al-shimal wala yazalu yataraddad wala yusari'u ila al-haqqi inda buzugihi wa dhuhurihi. Dari ucapan beliau di sini, yang artinya tanda rusaknya akalnya sebagaimana yang telah terdahulu penyebutannya, yaitu engkau mendapati dia tidak memurnikan al-haq. Telah terdahulu juga beliau sebutkan kepada kita, ini beliau isyaratkan sebab seseorang itu istiqomah sampai akhir hayatnya adalah ini dia, mutajarrid. Nah, mutajarrid, memurnikan al-haq pada diri dia. Arti dari memurnikan al-haq pada diri dia, yang dia cari al-haq, yang dia kejar al-haq, yang dia dapati al-haq, yang dia ambil al-haq. Ya, selain daripada al-haq yang berupa kebatilan, dia tidak ambil, dia tidak cari, dia tidak terima, dia tidak mau. Ini artinya memurnikan al-haq. Demikian juga tidak tunduk dan patuh, tidak berserah diri. Bahkan senantiasa hawa nafsunya yang menggiring dia ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Hawa nafsu. Tambahkan lagi bahwasanya dia senantiasa ragu atau bimbang serta tidak bersegera untuk kembali kepada al-haq setelah nampak dan jelas. Al-haq barakallahu fikum jami'an, mungkin di awal permulaannya sebagaimana ucapan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, di awal permulaannya dia nampak, namun tidak setiap orang bisa melihatnya. Beliau menggambarkan seperti ibaratnya matahari muncul pertama kali sedikit demi sedikit. Hanya orang yang memiliki pandangan yang sehat dan normal saja bisa melihatnya. Akan terlihat jelas kapan, dan suatu saat ketika di siang hari terang benderang. Jadi tidak pertama kali muncul al-haq itu langsung tiba-tiba terang jelas. Sebagaimana di awal Islam, datang agama Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghoriban. Seperti itulah al-haq. Karena di sana banyak faktor. Karena sedikitnya pengikutnya, begitu banyak dan merajalelanya kebatilan sampai meliputi dan menutupi kemunculan al-haq tersebut. Namun suatu saat al-haq akan nampak dengan sendirinya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Kapan ayat ini terrealisasi? 21 tahun lamanya semenjak Nabi SAW berdakwah. 13 tahun di kota Makkah. Tambah 8 tahun ketika Fathu Makkah. Barulah ayat ini terrealisasi. 13 tambah 8, 21 tahun. Ya, butuh waktu 21 tahun. Itu periode dakwah Nabi SAW. Demikian. Terkadang di awal kemunculan al-haq seperti ini. Namun orang yang mencari al-haq, yang beliau singgung di atas bahwasanya orang yang memurnikan al-haq pada dirinya, ketika al-haq muncul, nam, dia tidak ragu, dia tidak bimbang. Bahkan yusari'u ilal haq, dia bersegera untuk menerima al-haq. Demikian juga para nabi dan rasul. Ketika mereka berdakwah, tidak serta-merta hari ini dakwah besok turun hukuman ketika orang tidak menerima dakwah tersebut. Nah, berikan kesempatan, berikan peluang untuk orang menerima al-haq. Perhatikan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Cerminan tentang dakwah yang begitu sabar, begitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, siang dan malam dia berdakwah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ayah. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, yang dia berdakwah di kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Dan begitu mudahnya Allah mengatakan sebenarnya jumlah totalnya 950 tahun. Tapi Allah ingin gambarkan bahwasanya Nabi Nuh luar biasa dakwanya. Allah tidak menyebutkan bilangan ratusannya, tapi Allah menyebutkan bilangan ribuannya. Artinya jumlah bilangan ribuan tentunya lebih lama dan lebih banyak daripada ratusan. Pada hakikatnya 950 tahun. Ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya begitu sabar Nabi Nuh. 1000 tahun kurang 50. Al-haq akan muncul suatu saat. Kemudian berikutnya lagi beliau katakan, sampai sini tadi malam kita ambil, la yazalu ya ibadallahi yargabu ila dunya ala hisabit taksiri fi dinihi. Ini boleh gambarkan kepada kita tentang orang yang rusak akalnya. Di sini. Rusak hatinya. Ada tanda-tandanya. Boleh katakan kepada kita di sini. Tidak memurnikan al-haq, tidak tunduk, tidak patuh, tidak menerima Allah. Bahkan mengikuti hawa nafsunya. Tidak segera untuk menerima al-haq. Terlebih lagi ketika nampak dan jelas. Bahkan terus masih dalam keraguan dan kebimbangan. Tambah di antara tanda juga, orang yang rusak hatinya adalah senantiasa dia, wahai hamba-hamba Allah, ambisi kepada dunia. Ambisi kepada dunia. Namun ini dia, ambisi kepada dunia, wailah setiap orang butuh dunia. Namun beliau ikat kepada kita di sini bahwasanya ambisi dia kepada dunia demi menjual agamanya. Waliyadzubillah. Ini yang bahaya. Nah, menjual agamanya demi mendapat dunia. Ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Hada kulluhu ibadallah khalalun wa fasadun fil aql. Ini seluruhnya, wahai hamba-hamba Allah, adalah kekurangan dan kerusakan pada akal. Ini tanda-tanda. Jadi beliau sebenarnya disebutkan kepada kita, meskipun secara acak, wa ila keseluruhannya memiliki landasan hukum. bahwasanya tanda rusaknya akal seperti ini. Tidak bersegera menerima al-haq padahal sudah jelas, sudah nampak. Tanda rusaknya al-haq adalah naam tidak memurnikan al-haq. Mau menerapkan hak pada orang lain, tidak mau menerapkan al-haq pada dirinya. Termasuk juga adalah ambisi dia kepada dunia lebih besar. Qala aw man usiba bi fasadin fi aqlihi. Sebentar kita lihat qala di sini kembali kepada siapa penukilannya. Oh, Imam Asy-Syatibi. Nah. Asli ucapannya Imam Abdul Haq Al-Ishbili. Nah, yang disebutkan juga oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Beliau lanjutkan lagi di sini. Ini di antara lanjutan ucapan Al-Imam Asy-Syatibi di atas. Qala, ya kata dia, "Aw man usiba bi fasadin fi aqlihi, aw man ghayyara fajara ala ghairi sunanihi, yakni sara yunkiru makana ya'rifu wa ya'rifu makana yunkir, allati hiya al-baliyatu war-raziyatu kullal baliyati war-raziyah." Nah, kita artikan dulu. Yani orang atau orang yang ditimpa dengan rusaknya akalnya atau dia berubah, akhirnya jaro ala gairi sunanihi, dia berjalan di atas selain daripada tradisi dia yang dulu. Ini maksud dari berubah adalah jaro ala gairi sunanihi, dia berubah sebagaimana kebiasaan dia dahulu. Yaitu beliau perinci lagi agar kita jelas, menjadi dia menjadi orang yang mengingkari apa yang dahulu dia anggap serta menganggap apa yang dulu dia ingkari. Ini berubah, yang tadinya menganggap haram berubah menjadi halal, tadinya halal berubah menjadi haram, tadinya tidak boleh berubah menjadi boleh, berubah keadaannya. Ini menunjukkan tentang rusaknya akalnya. Dan ini merupakan bukti yang paling jelas orang tersebut berubah. Dahulunya haram, tidak lama kemudian menjadi halal. Kebalikannya, atau yang halal menjadi haram. Dan beliau sandarkan ini ucapan kepada Naam Hudzaifah, kata beliau, yang mana ini merupakan musibah dan malapetaka, dan sebesar-besar musibah serta malapetaka. Nah, ini musibah, betul-betul musibah. Demikian juga ini merupakan ucapan dari Imam Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah. Maksudnya tanda-tanda orang tersebut berubah adalah nah demikian, atau tanda-tanda orang tersebut terfitnah adalah dia berubah dari pendapat dahulu menjadi pendapat yang baru. Musibah dan malapetaka. Kama qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan Hudzaifah. Hudzaifah berkata, "Innar raziyata kullar raziya, antunkir ma kunta ta'rif wa ta'rifu ma kunta tunkir." Sungguh malapetaka, ya di atas segala malapetaka. Ungkapan ini bahwasanya inilah petaka yang paling besar. Mungkin sebagai kita menganggap petaka bahwasanya hilang hartanya dengan musibah bencana alam dan semisalnya, atau sakit, tertimpa sakit, petaka, musibah. Namun menurut Hudzaifah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya musibah yang paling besar lebih daripada segala musibah, petaka yang paling besar lebih daripada segala petaka, antum kirama kunta ta'rif, yang kau mengingkari apa yang dahulu engkau menganggap, engkau anggap itu adalah baik, tiba-tiba engkau menganggap jelek, berubah, atau engkau menganggap dahulunya yang engkau ingkari, nah berubah. Ini semuanya sebagai syarah atau penjelasan tambahan dari hadis Ibnu Mas'ud di depan. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan wa innar rajula la ya'mal bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Jadi engkau kalau melihat bahwasanya tanda-tanda ini kalau ada pada seseorang tadinya mengamalkan amalan kebaikan berubah menjadi amalan keburukan. Tadinya yang dianggap adalah halal berubah menjadi haram. Tadinya dia menganggap ini adalah baik berubah menjadi buruk. Bukti bahwasanya itu adalah rusak akalnya, dan waspada dari dia. Waspada, menjauh. Jangan sampai ketika dia membuat fitnah, kita pun ikut terseret dengan fitnah dia. Dan waspada, sang penulis inginkan kepada kita menerangkan bahwasanya yang dimaksud dalam buku ini adalah orang tersebut, yang berubah tersebut. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah seorang tokoh dan figur. Ketika rusak, dia rusak juga. Barakallahu fikum jami'an. Naam ummat. Karena ketika alim yang rusak, dia akan membawa korban pastinya. Orang yang salut kepada dia, kagum kepada dia, mengikuti dia, mendengar ucapannya, mengikuti perbuatannya. Sebagaimana seorang imam mengatakan bahwasanya ketika seorang alim membuat fitnah ibaratnya seperti kapal yang akan membawa korban. 6. Kalau orang biasa yang menyimpang paling antara dia, orang dekatnya paling keluarganya dia. Tapi kalau orang alim yang menyimpang, tokoh figur yang 6 tergelincir, dia akan membawa umat bersama dia sebagai korbannya. Baik, kata beliau berikutnya. Hada sinfun ya ibadallah, wa hada abdun jara ala ghairi ma kana alaih, ghayyara wa baddal. Kata beliau di sini, jadi seperti ini wahai hamba-hamba Allah, hamba ini dia berjalan di atas kebiasaan dia, di atas atau selain daripada kebiasaan dia yang terdahulu. Ya, maksud ini ada bahwasanya dia berubah. Orang itu berubah, ada perubahan. Tadinya mengamal sunnah, kali ini mengamalkan bid'ah. Tadinya enggan untuk bergaul dengan ahlul bid'ah, sekarang bergaul dengan ahlul bid'ah. Dahulunya mengatakan televisi haram, sekarang dia muncul di televisi. Dan sebagainya. Dahulu mengatakan pemilihan umum haram, kali ini dia mengatakan bahwasanya malah golput yang haram. Perubahan demi perubahan. Nah, orang tersebut berjalan di atas tradisi dia atau lain daripada tradisi dia yang sebelumnya. Artinya, ghayyara wa baddal, orang tersebut berubah. Orang tersebut mengganti. Apa peringatan dari beliau? Hada mujibun bitaghyiri halihi wa su'i khatimatih. Ini adalah sebab perubahan keadaannya dan jelek kesudahannya atau buruk kesudahannya. Ini sebab, waspada, mujib. Ini bisa jadi faktor membuat orang tersebut keadaannya berubah dan menggiring dia kepada kesudahan yang buruk. Selalu kita ingatkan, beliau pun mengingatkan kepada kita beberapa kali bahwasanya sebelum kita terapkan ini kepada orang lain, pertama terapkan diri dulu kepada diri kita. Artinya kalau kita sudah mulai berubah, waspada. Ingat dengan nasihat-nasihat penulis di sini yang beliau kuatkan dengan landasan hukum. Kalau sudah mulai ada pada diri kita perubahan, tadinya kuat menjadi lembek, tadinya kokoh menjadi tidak kokoh, tadinya rajin sekarang menjadi malas, tadinya beribadah sekarang sudah ditinggalkan, hati-hati. Kata beliau di sini, hada mujibun bitagiri hadihi. Bisa jadi ini adalah faktor orang tersebut berubah keadaannya, berubah menjadi kesudahan yang buruk. Lian Allah subhanahu wa ta'ala yakul, karena Allah yang maha suci dan maha tinggi mengatakan, walladina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang yang ihtadaw mencari petunjuk, zadahum hudan, petunjuk semakin bertambah pada diri mereka, wa atahum taqwahum, takwa juga mendatangi mereka. Hidayah dan ketakwaan saling barakallahu fikan jami'an, berkolaborasi. Semakin bertambah petunjuk, akan bertambah kualitas ketakwaan dia. Ini isyarat kepada kita sebagai orang yang memahami tentang kajian ini, bahwa hendaknya semakin seseorang mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, atau semakin seseorang itu mendekat kepada akhir hayatnya, hendaknya semakin tinggi tingkatan keimanan dia. Semakin tinggi tingkatan kualitas dalam ibadahnya, bukan justru semakin berubah, memburuk. Ungkapan yang tepat datang dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, beliau menganggap bahwasanya itu adalah orang yang paling bodoh. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan dalam satu ungkapan beliau, agban nas Man dhallat tariq waqad qarabal manzil. Nah, demikian. Agbannas. Orang yang paling bodoh adalah orang yang sesat jalan padahal rumahnya sudah dekat. Dia hidup dengan kurun waktu yang cukup lama mencari al-haq, mengamalkan al-haq, mendakwakan al-haq. Hampir tiba di akhir hayatnya, malah dia sesat. Artinya apa? Dia berubah. Nah, jadi baik menjadi buruk. Imam Ibnul Qayyim menganggap bahwasanya adalah akbannas, orang yang paling bodoh. Sudah dekat, baru ternyata dia baru menyimpang, sesat. Padahal begitu lama dia perjuangkan al-haq tersebut, dia mencari al-haq tersebut. Waliyadzubillah. Agbannas man dhalla at-tariq wa qad qarabal manzil. Ini teguran kepada kita semuanya. Kita tidak pernah tahu kapan. Nam, kita akan sampai ke rumah kita. Maksudnya adalah kematian. Orang yang sudah mendekat kematian, malah justru dia berubah. Malah justru dia salah jalan. Sesat. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang paling bodoh. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Landasan hukum yang kedua. Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada sekelompok kaum sampai mereka lah yang berubah apa yang ada diri mereka sendiri. Artinya ini sebab. Jangan hanya menunggu takdir. Takdir kita yakini. Namun takdir memiliki sebab, memiliki alasan. Maksudnya kita hanya mengharap perubahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya dia bersandar pada takdir. Namun dia sendiri tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Ayat ini sebagai teguran kepada dia. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada sekelompok kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tentang perubahan, barakallahu fikum jami'an. Al-Quran dan As-Sunnah sangat bisa untuk merubah seseorang. Ali Ibn Qayyim mengatakan bahwasanya ketika Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa merubah seseorang, niscaya yang lainnya tidak akan bisa merubah dia. Dari yang jelek menjadi baik. Karena Al-Quran dan As-Sunnah lah yang bisa merubah seseorang. Kalau dia tidak bisa berubah dengan Al-Quran, tidak bisa berubah dengan As-Sunnah, niscaya dia akan berubah dengan perkara yang lain namun menuju kepada yang lebih jelek. Berubah dengan ucapan orang lain, tapi dari yang jelek. Dari baik menjadi jelek. Berubah dengan syubhat orang lain. Nah, dari yang baik menjadi jelek. Karena ketika dia tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, tidak bisa mengambil manfaat dari As-Sunnah, niscaya dia akan lebih mengambil manfaat dari ucapan orang lain, namun pada konotatif yang terbalik. Nah, siapa yang bisa merubah barakallahu fikum jami'an penduduk kota Makkah dari kesyirikan menuju kepada ikhwanul kiram, kepada hidayah? Al-Quran. Makanya penduduk kota Makkah dari kaum kufar Quraisy mengatakan kepada kaumnya, la tasma'u li hadzal qur'ani wal gaufihi la'allakum taglibu. Jangan kalian mendengar bacaan Al-Quran tersebut, niscaya kalian akan kalah, terpengaruh dengan Al-Quran tersebut. Makanya Nabi SAW dijuluki tukang sihir, karena sekadar membaca Al-Quran yang tadinya kafir menjadi mukmin, yang tadinya musyrik menjadi muwahhid. Nah, itu yang diinginkan, perubahan. Yang dituntut dari kita semula adalah perubahan. Perubahan pada diri kita lebih duluan. Kalau kita sendiri tidak bisa berubah, mustahil untuk bisa kita merubah orang lain. Wa man jara ala ma kana ya'rif wa sara ya'rif ma kana yunkir wa yunkir ma kana ya'rif faqad ghayyara wa badal. Barang siapa berjalan di atas apa yang dahulunya dia ketahui, namun jadilah dia mengetahui apa yang dia ingkari, kebalikannya dia mengingkari apa yang dahulu diketahui, berubah menjadi buruk kali ini. Berarti dia telah berubah. Ghayyara wa badal. Dia telah merubah. Nah, ini pada momen beliau sedang menerangkan kepada kita tentang akal yang rusak, hati yang rusak. Seperti ini, perubahan terlihat pada diri dia. Waqad kafara ni'mat Allahi alaih. Dia telah mengingkari nikmat Allah padanya. Maksud beliau, nikmat Allah di sini adalah hidayah. Nikmat Allah di sini adalah keimanan. Nikmat Allah di sini adalah mengenal sunnah. Semuanya dirubah. fahuwa hariyun bi ayyughayyira Allah Subhanahu wa taala min halihi, maka dia pantas untuk Allah merubah, Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan dia. Falamma zagu azagallahu qulubahu, perhatikan tentang sebabnya, dia dulu yang berubah kemudian Allah yang membuat dia semakin jauh dari naam. Falamma zagu azagallahu qulubahu, ketika dia berpaling Allah pun membuat dia semakin berpaling. Ingat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita jumpai, sering kita dengar, innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadzlimun, Allah tidak mendzalimi siapapun, akan tetapi orang itu yang mendzalimi diri dia sendiri. Wama yadzlimu rabbuka ahada, Rabb engkau tidak pernah mendzalimi seorang pun. Arti tergantung daripada diri kita. Kita mau baik, ini jalannya, Allah akan bantu. Namun ketika isi hati kita buruk, akal kita buruk, isi hati kita buruk, nah Allah Subhanahu wa taala akan semakin memperburuk orang tersebut. Perhatikan tentang Allah menghukumi orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Bukan Allah yang memasukkan penyakit dalam hati mereka, karena memang mereka sendiri sudah ada penyakit, makanya Allah hanya menambahkan. Dan ini sebab waqad kafara ni'matallahi alaihi fahuwa hariyun bi ayyughayyirallahu subhanahu wa ta'ala min halihi, dia telah mengingkari nikmat Allah kepadanya, oleh karena itu pantas bagi Allah untuk merubah keadaannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, walihada qala rabbuna azza wa jalla fi kitabihi wa idza ma unzilat suratun ja'al haqq dhaharal haqq urifar rusyd was urifar rusydu was-shawab wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Potongan ayat dari surat At-Taubah beri menerangkan kepada kita tentang makna ayat lagi. Ya, ketika Allah atau nam Allah tidak akan merubah pada sekelompok kaum kecuali mereka sendiri yang merubah diri mereka. Oleh karena itu boleh kuatkan lagi dengan ayat Rabb kita Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, wa idza ma unzilat suratun, apabila surat tidak turun atau nam ma tayyib dorfiyah, apabila Al-Quran turun, surat turun, datang Al-Haq, nampak Al-Haq, dengan turunnya surat, akhirnya diketahui petunjuk, diketahui kebenaran. As-sawab. فَمِنْهُمْ مَا يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا, di antara mereka ada mengatakan, siapa di antara kalian? Setelah turun ayat ini, bertambah keimanannya. Karena Al-Quran termasuk sebab bertambah keimanan. Datang dalam hadis Samurah, bukan Jundub bin Abdullah, dia mengatakan bahwasanya kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an thumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imana, dahulunya kami mempelajari iman, kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, setelah punya keimanan kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, bertambah keimanan kita. Artinya adalah Al-Qur'an termasuk sebab tambahnya keimanan, termasuk surat ini. Apabila turun surat, artinya datang Al-Haq, nampak Al-Haq, diketahui petunjuk, diketahui kebenaran. Akhirnya berbincang-bincang para sahabat, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turun Al-Qur'an ini? Fa'amalladina amanu fazadatuhum imana wahum yastabshiru, adapun orang-orang yang beriman, bertambah keimanan mereka, iman yang sudah ada bertambah. Akhirnya wahum yastabshiru, mereka pun bergembira ria dengan keimanan yang bertambah tersebut. Orang yang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya, bertambah ketakwaannya, gembira, membuat orang tersebut bergembira. Adapun yang setelahnya disebutkan tentang selain daripada orang mukmin dan mereka adalah orang munafik, yang disebutkan dalam surat At-Taubah, wa man ladina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang terdapat di dalam hatinya penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, semakin menambahkan mereka penyakit yang sudah ada. Ingat, sudah ada penyakit dalamnya. Allah yang menambahkan penyakit. Wa matu wahum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Wau haliyah. Nah, jadi ada dua jenis orang. ketika turun ayat Allah, pertama orang mukmin, yang kedua orang munafik. Adapun orang mukmin bertambah keimanan mereka dengan turunnya Al-Qur'an, bertambah ilmu, bertambah wawasan, bertambah pemahaman, bertambah keimanan dengan turunnya Al-Qur'an. Adapun orang munafik, justru turunnya Al-Qur'an membuat hati mereka semakin berpenyakit. Dan ini fitnah, barakallahu fikum jami'an. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya ketika al-haq sudah jelas, kemudian justru membuat orang jauh dari al-haq, orang itulah seperti yang digambarkan dalam ayat ini, orang munafik. Karena orang munafik ketika nampak jelas al-haq justru membuat mereka bimbang, justru semakin membuat mereka kebingungan. Mereka tidak suka dengan al-haq, tapi orang yang beriman ketika nampak al-haq dia akan tunduk, dia akan patuh. Wahum yastabshirun, nambahkan mereka juga keimanan. Fana'am ya ibadallah, hada kulluhu min mujibati taghayyuril ahwal wal iftitani wal inhirafi wad dalal al israru ala dhunub. Baik wahai hamba-hamba Allah, ini semuanya merupakan faktor penyebab perubahan keadaan, terfitnah, tergelincir, kesesatan, apa itu terus menerus di atas dosa. Beliau lanjutkan kembali ke alinea-alinea yang sebelumnya yang disebutkan oleh beliau nukil dari Imam Ibn Rajab bahwasanya bisa jadi orang tersebut di mata pandangan mata manusia baik, namun kenapa kok dia tergelincir? Ada amalan-amalan yang hanya antara dia dan Allah yang tahu, ada sesuatu yang terselubung. Dan dia belum bertobat darinya, masih ada pada dirinya, masih terus dia lakukan al-israr al-adnub, terus menerus melakukan dosa. Bainal abdi wa bainar rabbihi subhana, antara dia dan Rabb-nya yang maha suci. Bainal abdi wa bainar rabbihi subhana wa alamu taubati wal muhasabati li nafsi bainal hini wal akhir. Dosa yang diperbuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, artinya hanya Allah yang tahu, orang lain tidak tahu karena terselubung. Dan tidak adanya taubat dan introspeksi diri dari waktu ke waktu. Ini terkadang penting. Introspeksi diri. Al-muhasabah. Sebagaimana yang datang asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Asar yang indah. Imam Bukhari bawa dalam sahihnya secara muallak, yakni tanpa sanad. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian, hitung diri kalian sebelum kalian suatu saat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam sebagian ucapan beliau mengatakan bahwasanya pentingnya seorang hamba menjadikan waktu khusus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan ada orang lain. Waktu hanya khusus dengan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang lain, waktu muhasabah namanya. Dan itu bagus di malam hari, dia tidak terganggu. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta pertolongan. Al-muhasabah penting. Kata beliau di sini, wa adamu taubati wal muhasabati li nafsi bainal hini wal akhir. Tidak adanya taubat, tidak adanya introspeksi diri dari waktu ke waktu. Fasadun wa khalalun fil aql. Ini sebagai bukti bahwasanya ada kerusakan dan kekurangan pada akalnya. Idhafatan ila taghayyuri wat tabdili lima kana ya'rifuhu al insanu qabla dhalik. Ditambahkan lagi faktor yang lainnya juga adalah perubahan, dia mengganti dan dia merubah. Apa yang dahulunya manusia mengetahuinya, dia mengetahui itu baik, dia berubah menjadi buruk. Artinya dia mengetahui itu adalah halal, dia cuma berubah menjadi haram. Dan misalnya, waman ghayyara ghayyarallahu hala, waman baddala baddalallahu hala. Barang siapa yang berubah, Allah pun akan merubah keadaannya. Dan barang siapa yang mengganti, Allah pun akan mengganti keadaannya. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna. Allah sudah menetapkan ketetapannya, keputusannya, Al-Qur'an, hadis, syariat seperti ini. Jangan diganti, jangan dirubah. Siapa yang berubah, Allah akan rubah dia. Siapa yang ganti, Allah akan ganti dia keadaannya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa daraballahu masalan. Tiap ayat ini panjang. beliau akan sebutkan kepada kita tentang tafsirnya, masih sampai pada sekitar 2-3 alinea berikutnya. Namun kita akan ambil yang waktu, karena ayat ini cukup panjang untuk dibaca, untuk diterjemahkan, dan untuk membaca keterangan dari sang penulis. Insyaallah kita akan baca pada lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhir sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.